aduhai, sang bidadari, membenciku. Ataukah memang kau tak sudi lagi masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu? Meyakinkan bahwa dirimu masih sama.